Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, syukur kita panjatkan kepada Allah tidak habis-habisnya di bulan Syawal yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara berhari raya yang baik. Pendengar yang dimuliakan Allah, masih mengkaji surat Thaha. Hari ini kita telah sampai pada ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu lan nu'siraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati wal ladzi fatarana faqdi ma antaqat innama taqdi hadhihi al hayatad dunya. Para penyihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu wahai Fir'aun atas bukti-bukti nyata mukjizat Musa ini yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan wahai Fir'aun. Sungguh engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Penyihir yang tadinya kafir sekarang menjadi mukmin dan sekarang menjadi orang yang kuat imannya. Sungguh menakjubkan para penyihir Fir'aun ini. Di pagi hari masih berstatus kafir, di siang hari sudah menjadi mukmin, dan di sore hari menjadi pembela iman yang kuat. Bahkan menjelang malam dia pun mati syahid di jalan Allah. Sungguh luar biasa husnul khatimah, mati yang sempurna, mati yang membahagiakan, mati di jalan Allah, mati di dalam iman. Inilah keyakinan mukmin yang baru saja mendapatkan iman. Inilah kedahsyatan dari mukjizat Musa. Ini juga kedahsyatan yang didapat mukmin dari puasanya di bulan Ramadan. Apapun yang dilakukan oleh kaum kafir, apapun yang dilakukan oleh orang yang ingin menyakiti diri kita, semuanya itu hanya terbatas di dunia ini. Innama taqdi hazihil hayata dunia. Aku sudah minta maaf Pak Ustaz, tapi dia tidak mau memaafkan aku. Biarkanlah. Yang penting kita sudah minta maaf. Dia tidak mau memberi maaf, itu keputusan dia di dunia ini. Di akhirat kita bahagia, di dunia ini pun kita bahagia karena kita sudah tidak memiliki rasa bersalah lagi dengannya. Kalau orang meminta maaf dengan kita, kita pun memaafkannya. Atau tidak pun dia minta maaf, kita maafkan. Pak Ustadz, sakit hati ini atas apa yang telah dia lakukan, tapi karena imanku kepada Allah, aku maafkan dia. Begitu jugalah seharusnya sebagai orang tua yang bijak dan bijaksana, yang sudah banyak makan garam, memaafkan anak-anaknya. Walaupun durhakanya begitu besar atau durhakanya begitu kecil, sebagai orang yang bijaksana dia memaafkan. Innama taqdi hazihil hayatad dunya, Walaupun anak itu tetap durhaka, anakku, kehebatanmu hanya terbatas di dunia. Ingat Allah, ingat jasa orang tua. Inilah pelajaran penting dari kemenangan para penyihir yang beriman kepada Allah. Ini juga pelajaran penting kemenangan mukmin yang puasa dalam menjalani Syawal mulia. Ada Ustaz Fajrul Haq, kita minta penjabarannya. Iya, Allahu Akbar. Maha besar Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kita kaji saat ini adalah kemenangan yang mutlak yang dimiliki oleh Nabi Musa dan berseluruh pengikutnya. Kemenangan yang mutlak telah dimiliki kaum mukmin dan mukminat. Di hari raya ini ia dapat melakukan perjalanan tali silaturahim antara satu sama lainnya, saling maaf memaafkan satu sama lainnya, karena tidak ada yang dapat kita cari di dunia ini kecuali kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan kita akan mendapatkan ridho Allah kalau kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Maka capailah ridho kedua orang tua itu sebagus mungkin, karena kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya karena kita telah lari ataupun keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat melakukan, dan kita mendoakan agar kita dapat mendapatkan kebahagiaan tersebut, dan kita juga mendoakan kepada yang lainnya agar dapat melakukan tali hubungan silaturahim itu, menjalin lebih akrab lagi, terutama kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kita akan mendapatkan kekesalan itu, terjadi seperti Fir'aun mendapatkan kekesalan terhadap para penyihirnya yang betul-betul beriman kepada Allah, walaupun diancam Fir'aun mengancam para penyihirnya dengan mengatakan, akan aku salib kalian dan aku letak gantungkan di pohon kurma, dan aku bisa jadikan kepalamu ke bawah, kakimu ke atas. Maka perlakuan marah Fir'aun tersebut tidak dihiraukan oleh para penyihirnya, mengatakan dalam firman Allah ayat ke-72 ini, qalu lan nu'thiraka, kami tidak akan terpengaruh dan kami tidak akan pernah lagi mengutamakan urusanmu terhadap apa yang telah kami dapatkan, yaitu keimanan kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Mudah-mudahan kita dapat menikmati itu, Ustaz. Ya, terima kasih ya Pak Fajrul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan yang begitu dahsyat di hari yang berbahagia ini, bahwa iman menumbuhkan kekuatan, iman menumbuhkan percaya diri. Prinsip hidup mukmin, sehebat apapun manusia, hanya terbatas pada dunia yang fana ini, dan itu tidak lama. Prinsip hidup mukmin, sehebat apapun manusia, hanya terbatas pada dunia yang fana ini, dan itu tidak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisa ya.